laksanakan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga riwayat adalah Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau cinta mereka benar, maka buktikan itu dengan ittiba. Buktikan itu dengan mutabah, mengikuti siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang sekadar mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ekspresi cinta mereka dalam membuktikan cinta tersebut, mereka malah mendatangkan perkara-perkara yang sebenarnya membuat Allah murka, membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya. Sebagaimana kata penyair, kullu yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidhaka. Semua orang mengaku-ngaku punya hubungan dengan si Laila. Padahal fil awradi min al-ibadati wal ishtighali wal ishghali qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa fikran wa ta'liqan wa hifzan wa tasnifan wa bahthan. Penulis mengatakan adab yang ke-10 yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim yang telah berilmu, yang mempelajari ilmu syar'i atau menguasai ilmu syar'i, apalagi yang mengajarkan ilmu syar'i, hendaknya ia selalu merasa ingin untuk menambah kebaikan. Selalu rasanya ingin tambah kebaikan, tambah pahala, ingin menambah ketaatan, supaya pahala yang dicatat di dalam bukunya itu terus bertambah. Pahalanya di sisi Allah terus bertambah. Selalu tamak dengan kebaikan. Wa bi mulazamatil jiddi wal ijtihad. Berusaha keras dan bersungguh-sungguh. Karena tidak ada cara lain untuk menambah kebaikan kecuali kita melaksanakan dua hal itu. Al-jiddu, berusaha keras, al-ijtihad, dan bersungguh-sungguh. Beda orang yang habis solat maghrib, kesungguhannya dalam mencari kebaikan, yang dia solat sunnah sama yang tidak solat sunnah. Ya. Ada yang solat sunnah itu karena memang dia sungguh-sungguh. Ada yang tidak solat sunnah dikarenakan memang malas. Ya. Yang udzur lain cerita. Ada yang malas. Ada yang dia memang mengerjakan solat sunnah tersebut karena memang usaha keras dia dalam menambah kebaikan, kesungguhan dia dalam melakukan ketaatan yang dia harapkan itu menjadi pemberat timbangan dia nanti di akhirat. Wal muwadhabatu ala wadhaifil awradi minal ibadati, juga menjaga wirid-wirid ibadah dia secara rutin. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang wirid ini, kalau tidak salah di adab yang ke-8, ya, kalau tidak salah, menjaga wirid harian seperti zikir pagi dan petang. Dia berusaha untuk terus rutinkan, tidak pernah ketinggalan. Ya, atau wirid yang dimaksud adalah berapa lembarnya dalam sehari dia membaca Al-Quran, terus dia jaga secara rutin. Pokoknya setiap hari saya harus bisa membaca 1/4 juz. Apapun aktivitas dan kesibukan saya akan paksakan, saya akan usahakan, saya akan bersungguh-sungguh. Ya. Wal ishtighali wal ishghal, dan juga ya, menyibukkan diri dengan dan mengisi waktu untuk belajar ataupun mengajar. Ya, ishtighal sama ishghal meskipun secara bahasa itu artinya adalah menyibukkan diri atau mengisi waktu, maksudnya ini adalah belajar dan mengajar. Ishtighal, sibuk, itu maksudnya adalah sibuk dengan ilmu. Ishghal, menyibukkan diri, maksudnya menyibukkan diri dengan mengajarkan ilmu. Karena bahasa ini di dalam buku-buku biografi para ulama selalu dipakai kata ini untuk makna yang tadi kita sebutkan. Contoh, ya, si fulan ishtaghala bitadrisi, misalnya ba'da dhuhri. Si fulan itu sibuk dengan mengajar setelah zuhur. Jadi kata-kata ishtighal ini maknanya adalah menyibukkan diri dengan ilmu, baik belajar ataupun mengajarkannya. Qira'atan, ditekankan lagi oleh penulis, menyibukkan diri dengan apa? Qira'atan, membaca. Wa iqra'an, membacakan. Yakni para guru mengajarkan ilmunya, atau para muhaffiz, ini bahasa lainnya adalah muqri. Ya. Kegiatan yang dia lakukan namanya iqra'. Dia berusaha membacakan kalimat demi kalimat untuk anak muridnya agar dihafal oleh muridnya. Itu namanya iqra'. Mentasmi'kan atau membacakan, ya, kepada muridnya. Qira'ah itu aktivitas yang kita lakukan sendiri, kita membaca. Iqra' kita dibacakan oleh guru kita, yakni diajarkan, ditransfer ilmunya kepada kita. Wa mutala'atan, juga mentala'ah. Wa fikran, berfikir. Wa ta'liqan, memberi catatan. Ya, banyak buku-buku para ulama yang diberi catatan oleh para ulama lain. Contohnya kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah diberi catatan misalnya oleh Syekh Fulan. Ya. Buku Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi ditaklik atau diberi catatan atau dikomentari oleh Syekh Fulan. Taklik ini mirip-mirip dengan syarah tapi ringkas sekali. Cuma satu patah, dua patah kata. Satu kalimat, dua kalimat saja. Beda dengan syarah yang lebih panjang. Wa hifdzan, menyibukkan dengan ilmu dari segi menghafal. Ya, di zaman-zaman masih lajang seperti ini, di zaman-zaman masih muda seperti ini, maka gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk menghafal. Yang mana untuk mengikat ilmu tersebut tidaklah bisa sempurna kecuali dengan melalui tahap menghafal ini. Kemudian selanjutnya watasnifan, mengisi waktu untuk menulis. Kalau kiranya sudah mampu sanggup untuk menulis, kita tulis. Minimal diniatkan untuk dibaca oleh kita dan keluarga kita. Atau minimal lagi, minimal ya, tulisan itu kita baca untuk mengulang pelajaran yang kita ambil dari guru-guru kita. Kita belajar fikih, sudah selesai bab thaharah, kita ringkas seakan-akan kita membuat sebuah karya. Inilah ya, ringkasan fikih tingkat MTS ditulis oleh misalnya Fulan bin Fulan Al-Fulani. Nah, besoknya kita baca-baca lagi untuk mempermudah kita mengulang pelajaran kita. Wa bahthan, kemudian membahas. Membahas ini maksudnya mentelaah, mencari apa artinya kamus. Ini apa artinya? Buka buku syarah. Ini apa maksudnya? Buka buku fikihnya. Apakah ini haram atau halal? Buka buku fatwanya dan semisalnya. Itu namanya bahthun. Kita isi waktu-waktu kita dengan ini semua. Kemudian kalau seandainya datang untuk meminta nasihat dan lain sebagainya, au tahsili qutin wa ghairihi mimma yuhtaju ilaihi, atau mungkin untuk mencari makan, ya, mencari nafkah, bekerja atau hajat lainnya yang betul-betul dibutuhkan. Auli alamin, atau karena sakit. Ya, kalau sakit mungkin tidak bisa dipaksakan untuk belajar, untuk mengajar, untuk menulis, untuk mentelaah dan lain sebagainya. Awaini, atau karena hal lainnya, mimma yata'adzaru ma'ahul ashghal, atau karena kesibukan yang lainnya yang menghalangi kita untuk mengisi waktu kita dengan ilmu dan amal. Fa inna baqiyata umuril mu'min la qimata lahu, karena sesungguhnya sisa umur kita ini ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, la qimata lahu, itu tidak ternilai harganya. Ya, sangat berharga. Maksud tak ternilai harganya ini bukan karena saking tidak berharganya, tapi karena saking berharganya. Di khutbah Jumat tadi kita sudah ceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh siapa yang menunjukkan berharganya waktu dan sisa umur itu. Ada yang masih ingat? tentang yang panjang, mimpi seorang sahabat, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Jadi ada dua orang yang datang kepada ada dua orang yang satunya ini rajin beribadah. Jadi pernah datang kepada Nabi sebelumnya, masuk Islam secara bersamaan. Yang satunya ini lebih giat dalam beribadah dibandingkan yang lain. Yang rajin beribadah ini, yang giat beribadah ini, dia ikut berperang, berjihad di jalan Allah sampai akhirnya mati syahid. Yang satunya hidup setahun lebih lama daripada yang mati syahid ini, lalu setelah itu dia wafat. Nah, satu tahun yang merupakan sisa umur dia semenjak kematian sahabat ini, itu merupakan umur yang tadi disebutkan oleh penulis, la qimata lahu. Itu tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita hargai. Dia betul-betul berharga. Ya. Buktinya adalah di dalam hadis tersebut, Talhah menceritakan mimpinya bahwa dia berada di depan pintu surga dan ternyata bersamanya ada dua orang yang tadi diceritakan. Lalu dan ada seorang yang membuka pintu surga itu dari dalam. Dibukalah pintu surga tersebut, lalu siapa yang disuruh masuk terlebih dahulu? Yang terakhir mati. Yang terakhir mati disuruh masuk surga terlebih dahulu. Dia tidaklah masuk surga terlebih dahulu dibandingkan kawannya, melainkan karena itu merupakan bentuk penghormatan Allah untuk dia. Itu karena derajat dia lebih tinggi dibandingkan kawannya. Lalu setelah itu barulah dipanggil lagi yang mati syahid tadi. Lalu dikatakan kepada Talhah, silakan kembali, waktu belum tiba. Akhirnya Talhah terbangun. Lalu setelah beliau bangun, beliau menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat yang lain. Orang-orang pun terheran, kenapa kok bisa begitu? Ini mati duluan, matinya karena mati syahid lagi. Kenapa dia yang masuk surganya terakhir? Artinya lebih dahulu kawannya yang wafatnya itu setahun setelah dia. Sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian bisa terheran-heran? Dari mana kalian bisa terheran-heran? Diceritakan oleh sahabat tersebut, ya kami heran, ini mati syahid, kenapa tidak dia yang dipanggil duluan masuk surga dibandingkan kawannya ini? Padahal memang selama hidupnya yang mati syahid ini lebih giat ibadahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Bukankah temannya ini hidup lebih lama satu tahun dibandingkan yang mati syahid ini? Wa adraka ramadan fa shama wa shalla kadha wa kadha jadan. Kemudian dia mendapati bulan Ramadan pula. Yang dalam Ramadan ada satu hari yang lebih baik daripada seribu bulan. Dia salat di dalamnya, dia berpuasa, dia melakukan ini dan itu, termasuk sujudnya lebih banyak satu tahun dibandingkan yang mati duluan. Betul kata sahabat, tentu seperti itu perkaranya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samaa'i wal ardh. Maka sudah tentu derajat mereka itu berbeda, lebih jauh lagi bedanya daripada jarak antara langit dan bumi sebagaimana yang kalian lihat. Ya, maka sisa umur kita itu sangat berharga, dan masalahnya kita tidak tahu berapa banyak sisa umur kita. Boleh jadi ini besok ada yang meninggal dunia, ya, sehingga sisanya cuma satu hari atau kurang daripada itu. Tapi kalau seandainya malam ini atau semenjak saat ini dia maksimalkan duduknya itu betul-betul ikhlas karena Allah, mencatat faedah, niat di dalam hatinya bahwa saya akan mengamalkan apa yang saya catat ini. Malamnya dia maksimalkan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidurnya penuh dengan adab Islami yang sudah diajarkan, bangunnya juga melepaskan tiga ikatan syaitan, membaca doa dan penuh adab yang telah diajarkan, wudu, salat subuh sunnahnya dan lain sebagainya, meninggal di waktu syuruk misalnya, dia sudah mendapatkan kebaikan yang lumayan, lumayan banyak dibandingkan kawannya yang lain yang tidak melakukan apa-apa dari ibadah semenjak kajian ini misalnya. Tentu beda ini dan itu, ya. Hadirin rahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu penulis mengatakan, setelah tadi mengatakan sesungguhnya sisa umur seorang mukmin itu tidak ternilai harganya, yakni saking berharganya, wa man istawa yawmahu fahuwa maghbunun, maka barang siapa yang dua hari dia itu sama, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya, ini kata yang cantik ini. Tulis besar-besar, tempelkan depan lemari. Man istawa yawmahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang dua hari dia itu sama saja, tidak ada yang lebih baik daripada yang satunya, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya. Pesan di antara pesan nasihat salah satu guru kami Syekh Wahid bin Abdul Salam Bani hafizahullah ta'ala, senada dengan disebutkan oleh Ibnu Jamaah dalam sebuah daurah fikih, beliau mengatakan, Alla yamurra yawmun illa wasdatta fihi ilman. Jangan sampai ada satu hari berlalu kecuali di dalam hari tersebut bertambah ilmumu, meskipun sedikit, meskipun satu. Yang jelas bertambahnya ilmu tadi meskipun sedikit setiap harinya, itu membuat hari-hari kita dengan hari-hari sebelumnya tidak sama. Kalau kita bertambah satu hari ini, anggap nih, kalau kita hitung nih, kita sudah memiliki 1000 ilmu. Kemudian hari ini kita tambah meskipun satu, sudah 1001. 1001 dan 1000 tentu berbeda. Kalau sama, tidak buat apa-apa hari ini, tidak menambah kebaikan hari ini yang dimaksud oleh Ibnu Jamaah, fahuwa maghbun, dia orang yang tertipu. Ya, tertipu, lalai, ya. Seakan-akan tidak menganggap penting waktu dan usianya itu. Nanti kita akan bacakan lagi syarahan atau perkataan-perkataan para ulama yang ini, kita bacakan dulu matannya dari awal sampai akhir dengan sedikit penjelasan. Wa kana ba'duhum, kemudian Ibnu Jamaah melanjutkan, wa kana ba'duhum la yatruku al-ishtighala li'urudi maradin khafifin. Bahkan sebahagian ulama, ya, sebahagian orang dulu itu tidak meninggalkan, menyibukkan dirinya dengan ilmu hanya karena sakit yang ringan, ya, sakit gigi masih bisa tahan, masih bisa lari-lari, langsung meninggalkan kelas misalnya, meninggalkan halaqah. Sebahagian ulama dulu tidak seperti itu. Mereka kalau sakitnya itu masih khafif, sakit yang ringan, yang masih biasa-biasa saja, apalagi masih bisa baca buku, masih bisa pakai pendengaran ini, mereka tidak meninggalkan ishtighal, tidak meninggalkan belajar mereka, tidak meninggalkan majlis mereka. Au alamin latifin, atau karena sakit yang sedikit saja, ya, atau sakit-sakit yang tidak menghalangi mereka untuk belajar. Bal kana yastashfi bil ilmi wa yashtaghilu bi qadri al imkan. Bahkan ada sebahagian ulama yang mereka mencari kesembuhan dengan menyibukkan diri dengan ilmu. Ya, aduh, enggak enak badan saya ini, sakit rasanya, kepala ini pening. Ada majelis Ustaz Sony di sana, saya hadirlah. Ya, mudah-mudahan kita boleh juga meminta bertawassul. Di antara tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amal soleh. Kita niatkan dengan duduknya saya nanti di majelis ilmu, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, saya minta kepada engkau ya Allah agar engkau menyembuhkan sakit saya. Ya, di antara mereka, ya, meminta mencari kesembuhan dengan datang ke majelis ilmu, dengan tetap mengajar, ya. Dan bahkan memang seperti itu sebagaimana nanti yang akan kita ceritakan, ya, beberapa para ulama, dan ini tercatat di banyak buku-buku yang bercerita tentang bagaimana belajarnya para ulama. Di antara buku yang bagus yang kalau bisa kita miliki adalah buku-bukunya Abu Ubaidah, ya, Abdul Fattah Abu Ubaidah, ya, salah seorang ulama hadis. Beliau memiliki buku di antaranya namanya Safahat min sadril ulama. Safahat min sadril ulama ini cerita tentang artinya lembaran-lembaran cerita tentang kesabaran para ulama. Dibagi lagi di situ. Ada yang sabarnya itu gambarannya menahan lapar dan dahaga karena memang miskin demi menuntut ilmu. Meninggalkan ibaratnya jomblo nih, enggak mau enggak memikirkan bagaimana makan dia, makan yang penting saya belajar. Ada yang berjalan berbulan-bulan hanya demi menuntut ilmu. Ini kesabaran-kesabaran mereka. Ada yang ya, di antara yang Ustaz baca juga, ada yang lapar enggak punya duit untuk membeli roti ya. Setelah dia baca-baca, keasikan dengan baca-bacanya, lupa enggak ada duit untuk membeli makanan, dia pergi ke makhbas, tempat orang buat roti ya. Di Arab sana banyak sekali tempat-tempat seperti itu, bahkan kalau kita lewat beberapa meter jauh darinya saja sudah tercium bau harum roti tersebut. Dia cukup datang ke tempat atau pintu makhbas itu, mencium bau roti, kenyang, kata dia, saya kembali lagi nulis, kembali lagi belajar. Bukan sekedar karena waktu, tapi karena enggak punya uang juga. Ya. Tapi karena semangat mereka dalam menuntut ilmu itu mengalahkan rintangan-rintangan yang mereka hadapi dalam menuntut ilmu. Juga di antara buku beliau yang bagus juga namanya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Betapa berharganya waktu bagi para ulama, diceritakan ya bagaimana potret-potret para ulama menghargai waktu. Beliau juga memiliki buku yang bagus juga untuk dibaca ya. Al-ulama al-muzzah alladzina atharu al-ilma 'ala az-zawaj. Para ulama yang jomblo. Yang jomblonya mereka itu dikarenakan mendahulukan ilmu daripada menikah. Di antaranya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Karena saking sibuknya dengan ilmu, dalam satu hari ada dua majlis yang beliau lakukan. Ya, sampai-sampai lupa dengan zawaj. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah kita mendengarkan kumandang adzan isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcelina ini, Marcelina. Minum. Baca apa nak? Baca apa? Bismillah. Alhamdulillahi azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katira amma ba'd. Ma'asyaral kiram rahimani wa rahimakumullah, anak-anak juga santriwati, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita dari perkataan penulis Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala tentang cerita sebahagian para ulama yang saking cinta berlebihannya terhadap ilmu, ada yang sakitnya itu, dengan sakitnya dia tetap paksakan dirinya untuk belajar, untuk mengajar, karena sakitnya sakit ringan, ya. Maka santri-santri usah tiru para ulama itu, meskipun yang diceritakan sebahagian, katanya di sini, tiru yang sebahagian tersebut, jangan seperti kerupuk mentalnya itu, baru kena angin sedikit langsung lempem, baru sakit gigi sedikit aja langsung astagfirullahaladzim ustaz, ya, sorenya olahraga, baru luka sedikit saja minta izin tidak halaqah, ya. Jangan biarkan kita terbiasa dengan santai-santai, ya. Kita nanti akan sebutkan di sini, atau Ibnu Jamaah nanti akan sebutkan perkataan para ulama yang menyebutkan bahwa jiwa yang santai-santai ini di antara penghalang dalam menuntut ilmu. Kalaupun kita katakan tidak menghalangi semuanya, tetapi paling tidak menghalangi kita untuk maksimal atau memaksimalkan waktu kita untuk ilmu, ya. Setelah tadi di paragraf pertama penulis menyebutkan bahwa adab yang ke-10 ini, seorang alim harus terus berusaha untuk menambahkan kebaikan, untuk menambah ilmunya dengan berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam itu, menjaga wirid-wirid rutinnya, mengajar, membaca, membacakan kepada murid-muridnya, mentelaah kitab, ya, menulis kitab, menghafal dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf kedua disebutkan jangan sampai waktu atau sisa umurnya dia sia-siakan untuk selain ilmu dan amalan, ya, apalagi untuk hal-hal yang sudah jelas-jelas sayyi, untuk sesuatu yang jelas-jelas buruk, untuk sesuatu yang jelas-jelas merugikan dia di akhirat, untuk sesuatu yang jelas-jelas mengurangi kebaikan-kebaikan dia, untuk sesuatu yang jelas-jelas hanya menambahkan dosa-dosa dan dosa baginya. Maka hendaknya orang alim sudah betul-betul melatih dirinya untuk terus menjaga waktu dan mengetahui betapa berharganya waktu yang Allah berikan untuknya. Jangan sampai, ya, hari kita sama saja dengan hari sebelumnya, ya. Jangan sampai malah lebih buruk lagi. Sama saja, maka dia sudah dianggap rugi, apalagi kalau seandainya harinya ke depannya itu lebih buruk lagi. Sebahagian besar harinya dia isi dengan maksiat dan perkara-perkara yang sia-sia. Tentu ini sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Karena yang menunjukkan baiknya Islam dia adalah meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, baik kemanfaatan itu di dunia, lebih lagi kemanfaatan itu di akhirat. Yang tidak bermanfaat di dunia tinggalkan, apalagi kalau seandainya tidak bermanfaat bagi kita nanti di akhirat, kita berusaha untuk meninggalkannya. Tadi disebutkan bahwa sebahagian ulama itu saking cinta dan semangatnya dalam menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu, mereka rela tetap datang ke majlis meskipun sedang sakit, ya. Kalau seandainya sakit itu tidak menghalangi mereka untuk datang. Bahkan sebahagian mereka, ya, ada yang memang mencari kesembuhan dari majelis tersebut. Bahkan terang-terangan mengatakan, saya kalau seandainya sakit, saya datang ke majelis ilmu, saya bawa baca, saya bawa mengajar, atau saya bawa menyibukkan diri dengan ilmu, langsung sembuh. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang gurunya Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyah, kata Ibn Al-Qayyim, ya, i'talla bi'illatin, suatu ketika beliau sakit, فأمره الطبيب بترك الاشتغال بمطالعة الكتاب أو بمطالعة الكتب. Lalu si tabib, dokter, memerintahkan Ibn Taymiyah untuk meninggalkan aktivitas membaca buku dulu selama pemulihan ini, selama beliau sakit ini. Apa kata Ibn Taymiyah kepada dokter tersebut? Ana unadziruka bi'ilmika. Sini kita berdiskusi tentang ilmu yang engkau miliki. Maksudnya, kita berdiskusi tentang ilmu kedokteran ini. Kita berdiskusi tentang ilmu yang kamu miliki, yaitu ilmu kesehatan. Innani idza qara'tu fil kutub wa tala'tu qawiyat tabi'ati. Aku kalau seandainya membaca buku-buku, mentala'ah kitab-kitab, itu langsung kuat fisikku. Itu langsung kuat pembawaanku. Jadi badan jadi malam tambah enak. وَإِذَا قَوْلَتْ طَبِعَةِ وَزْدَادَتْ حَرَقِ إِنْدَفَعَتِ الْإِلَّةُ عَنِّي. Nah, ketika fisik, bawaan tadi, badan enak, panas saya meningkat, itu malah sakit langsung hilang, kata Ibn Taymiyah. فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ لَا نَعْرِفُهُ فِي شَأْنِنَا. Apa kata dokter itu? Oh, ini perkara yang kami tidak ketahui dalam pembicaraan ilmu kami. Ini kami belum tahu apa-apa tentang ini. Ya. Ya, artinya Ibn Taymiyah membicarakan sesuatu yang itu jarang terjadi. Dan ini terjadi itu dikarenakan saking terbiasanya dengan menyibukkan diri dengan ilmu. Saking cintanya Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dengan ilmu. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaan ini juga berlaku dan pernah berlaku terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau, ya, ketika sudah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dirinya dengan ibadah, zikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, hal-hal tersebutlah yang membuat beliau lupa dengan dahaga, lupa dengan lapar yang beliau rasakan. Akhirnya bisa berpuasa dengan sempurna, bisa menahan lapar beberapa jam atau beberapa hari. Ya. Bahkan sebahagian ulama, ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Tadhkiratus Sami', beliau, sebahagian ulama karena sudah saking cintanya dengan ilmu, mereka tidak sadar lagi siapa yang ada di sekitar mereka. Ya, baca buku sampai-sampai tidak sadar. Bunyi yang ada di sekitar dia pun tidak dia rasakan. Pembicaraan yang ada di sekitarnya mungkin tidak bisa dia simak, tidak sadar siapa yang ada di sekitar dia. Ya, terkadang bahkan, kata beliau, ada yang dipanggil, diajak berbicara, namun tidak menoleh sedikit pun, karena saking tidak sadarnya, keasikan dengan apa yang dia baca, keasikan dengan menambah keilmuannya. Juga ada juga yang dihadirkan makanan di hadapannya, ya. Kemudian berada makanan tersebut terhidang di depannya untuk beberapa saat, dia pun belum sadar. Bahkan ada yang sambil disuapkan, ya, atau sambil belajar sambil makan, atau ada juga diceritakan sambil baca sambil disuapkan. Ketika selesai membaca, dia bertanya kepada istrinya, mana makananku? Dari tadi kamu sudah makan makanan tersebut, tidak sadar. Ya, saking ter apa namanya itu? Ya, terlenanya dengan ilmu, saking asik dan merasa nikmat dengan ilmu. Begitulah para ulama kita. Lalu Ibnu Jamaah mengatakan, kama qila. Yani biqadar yang tadi ya, meskipun sakit tetap kita datang ke majelis, itu biqadril imkan, tentunya sesuai kemampuan, jangan dipaksakan ya, harus paksakan. Akhirnya setelah dipaksakan seminggu bulan tidak bisa ke majelis, sesuai dengan kemampuan, dan kita paling paham tentang kemampuan diri kita. Sebagaimana yang dikatakan, kata Ibnu Jama'ah, idza maridna tadawaina bi dzikrikum wa natruku dzikra ahyanan fanantakisu. Di dalam sebuah syair disebutkan, idza maridna tadawaina bi dzikrikum. Ya, ini ucapan ditujukan penyair untuk Allah tabaraka wa taala. Kalau seandainya kami sakit, kami berobat dengan cara menyebut-nyebut namamu, berzikir kepadamu. Wa natrukul dzikra ahyanan, terkadang kami tidak zikir, meninggalkan wirid rutinan kami, fanantakisu, akhirnya kami malah jadi sakit dan sengsara. Ya. Ketika tidak zikir, tidak menyibukkan diri dengan ilmu, zikir kepada Allah, malah sakit. Kalau sakit, menyibukkan diri dengan hal-hal tadi, malah jadi wasilah untuk sehat. Ini sebagian terjadi pada sebagian ulama seperti yang tadi kita sebutkan. Wa dzalik li'anna darajatal ilmi darajatu warithatil anbiya, warathatil anbiya afa. Itu dikarenakan derajat kedudukan ilmu itu adalah kedudukan siapa? Pewarisnya para nabi. Orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, para nabi, para ustaz yang berilmu, para ulama, mereka menempati kedudukan sebagai pewaris para nabi. Wala tunalul ma'ali illa bisyikil anfus, dan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, sesuatu yang besar, tidaklah bisa dicapai kecuali dengan syirkul anfus. Ini ibaratnya, ini nafsu nih, jiwa antum. Ya, ini jiwa antum. Jiwa ini tidak akan bisa naik terus, mencapai suatu kemuliaan, kedudukan yang tinggi, kecuali dengan membelah dirinya. Artinya apa? Dengan kerja keras. Harus dengan kerja keras. Tidak bisa dengan santai-santai saja, dengan malas-malas saja, tidak bisa. Ya. Wa fi sahih Muslimin an Yahya bin Abi Katsir qala, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, bahwa Yahya ibn Abi Katsir mengatakan dengan perkataan yang masyhur, ya, apalagi di majelis-majelis tentang adab menuntut ilmu. Apa kata beliau? La yustata'ul ilmu illa la yustata'ul ilmu birahatin jismi. Ilmu itu tidak bisa dicapai, tidak bisa diperoleh dengan jiwa yang santai-santai. Ilmu tidak bisa kita raih dengan santai-santai, tanpa usaha yang keras, tanpa kesungguhan yang maksimal, tanpa kita harus mencapek-capekkan badan, kita tidak bisa. Orang-orang hebat, ya, yang telah mencapai apa yang dia capai sekarang ini, itu disebabkan perjalanan yang penuh dengan rintangan, kehidupan yang melelahkan. Menghafal matannya, menghafal ayat dan hadisnya itu dengan bangun malamnya, dengan menahan kantuk pada subuhnya, ya, dengan setiap kali capek berusaha untuk menampar-nampar pipi, membawa dirinya untuk berwudu dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang saya belajar ya ketika enak badan, ya, ketika mata melek, begitu ngantuk ya saya bawa tidur. Bagus perkataannya, tapi ngantuknya itu satu hari itu 5 kali. Ya, 5 kali pula bawa diri untuk tidur. Habis waktu begitu saja. Ya. Kita menyaksikan teman-teman itu kadang, ya, ini ujian ya. Namun bukan ketika ujian saja keadaan mereka seperti itu. Namun teman kita yang ujiannya seperti itu juga yang kesehariannya termasuk orang yang bersungguh-sungguh. Kalau seandainya ujiannya itu di semester 1, ya, semester 1 itu akhirnya itu bulan-bulan, kalau di sini musim-musim hujan, kalau di negeri 4 musim. itu di saat-saat musim dingin, ya, bulan 11, 12, puncaknya kadang nanti bulan 1, ya. Itu bawaannya malas. Kenapa? Kalau udah musim dingin, itu bawaannya pengen berada di bawah selimut, ya. Kadang tidur daripada subuh sampai azan zuhur itu tak terasa, bahkan malah kekurangan lagi bawaannya karena dingin, ya. Harus selimut-selimut yang setebal ini kita memakai, itu pun kadang belum cukup. Nah, di kondisi seperti itu, sebahagian teman yang betul-betul sungguh-sungguh itu, dia bawa kursi keluar rumahnya, ya. Dia sengaja pakai jaket yang tipis belajarnya di situ. Kenapa? Supaya tidak ngantuk tadi, ya. Supaya tidak ngantuk. Ada sebahagian teman lagi, ya, yang tinggalnya di apartemen yang bertingkat-tingkat dan tinggal di flat yang kelima, keenam, ya, belajar di jendela. Kenapa? Saya enggak akan ngantuk di sini, kata dia. Ya. Saking menghindari, pengennya menghindari diri itu dari mengantuk. Ya, kalau udah mengantuk, masalah. Ya. Udah terlena, boleh jadi bangunnya 2 jam, 3 jam setelah tidur. Ya. Dan cerita kita para ulama lebih dahsyat lagi dari apa yang tadi diceritakan. Ya. Bisa dibaca di buku yang tadi sudah kita tunjukkan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, jadi suatu kemuliaan, posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ya, itu tidak bisa diperoleh dengan begitu saja, apalagi hanya dengan angan-angan, ya. Kelas 1 ada pertanyaan dalam bahasa buku bahasa Arabnya, ma umniyatu umniyati an akuna aliman, apa ibaratnya cita-cita, apa harapanmu, ya, harapanku adalah menjadi orang alim lalu tidur sepanjang hari. Tidak mungkin, ya, itu angan-angan, ya. Angan-angan itu adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil dicapai atau sangat sulit untuk dicapai, itu namanya angan-angan. Kalau mudah untuk dicapai atau tidak mustahil untuk dicapai, itu namanya baru harapan, ya, cita-cita. Ya, dalam bahasa dibedakan itu. Harapan itu namanya roja, angan-angan itu namanya muna, ya, umaniyah. Ya. Beda. Orang yang cita-citanya jadi orang alim tapi rajin tidur sampai-sampai dilaqabi Abu Naum, mungkinkah dia menjadi seorang alim? Mungkin kalau seandainya Allah beri taufik, orang-orang Allah sayangi orang yang seperti ini, kemudian dia jadi alim. Tapi tidak ada kita dengar yang seperti itu. Melainkan mungkin di sebelum dia menjadi alim, dialimkan, diustadkan, dia sudah bersungguh-sungguh lagi, mulai untuk bersungguh-sungguh lagi. Tapi sepanjang hidupnya bermalas-malasan, tidak bisa dia memperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang alim. Ya, sangat mustahil. Jadi kita ingat, ya, kedudukan orang alim itu adalah kedudukan para pewaris Nabi. Mereka mengemban amanah yang sangat berat. Yang mereka emban itu adalah sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Ya. Sesuatu yang agung, sesuatu yang berat tidak emban dengan biasa-biasa saja. Tenaga yang minimal tidak bisa, harus maksimal. Ya. Bahkan ibadah itu, ya, dari kebanyakan perkataan para ulama ketika ditanya, ya, misalnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ibadah, wahai Rasul, tunjukkan aku suatu amalan yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni alinnah, tunjukkan aku amalan yang mendekatkan aku ke surga Allah dan menjauhkan aku dari neraka Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alaha, laqad sa'alta an 'azimin. Nah, kamu telah meminta atau bertanya tentang sesuatu yang azim. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang sangat besar. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang ikhlas. Apa kata beliau? Al-ikhlas 'azim. Ah, maaf. lillahi azim, memurnikan suatu ibadah amalan untuk Allah, yakni ikhlas, itu perkara yang berat. Ya, ibadah itu perkara yang berat, dan di antara ibadah tersebut adalah menuntut ilmu, suatu yang berat. Namun dia bisa menjadi ringan bagi orang-orang yang Allah ringankan bagi dia hal tersebut. Sebagaimana kata Nabi, laqad sa'alta 'an 'adzim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Tapi dia ringan, mudah bagi orang bagi orang-orang yang Allah mudahkan bagi dia. Tapi pada asalnya, hukum asalnya, dia adalah perkara yang besar, perkara yang berat. Ya. Perkara yang berat, maka kita juga harus berikan usaha yang maksimal, ya, kesungguhan yang besar. Sebagian ulama mengatakan, ya, al-ilmu idza a'taita kullaka la yu'tika illa ba'dahu. Ilmu kalau seandainya kamu berikan seluruh dirimu, seluruh dirimu pun ibarat sanggup mati-matian untuk ilmu, itu pun ilmu tidak akan memberikan kepadamu kecuali sebahagian sisanya. Lalu bagaimana pula orang yang hanya memberikan sebahagian dirinya untuk ilmu, berapa yang dia dapatkan? Atau 1/10 dirinya dia berikan untuk ilmu, berapa pula ilmu akan memberikan dirinya untuk kita? Ya, tidak bisa. Sebagaimana kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala tadi, la yustata'u al-ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak bisa didapati dengan jiwa yang santai-santai. Maka kita minta kepada Allah kemudahan, taufik darinya. Ya. Jangan pandang diri kita ini orang yang hebat dalam menghafal. Satu hari bisa menghafal 1/2 juz. Satu hari bisa menghafal 1 lembar. Satu hari bisa menghafal 1 juz. Sebagaimana kita pernah menyaksikan beberapa kawan kita sendiri yang satu hari pada akhirnya bisa mencapai menghafal 1 juz dalam 1 hari. Ya. Jangan pandang diri kita, karena bagi Allah tidak ada perbedaan dalam hal ini antara orang yang hebat ininya, ya, cepat hafalnya, kuat ingatnya, cepat paham pelajarannya. Tidak ada bedanya di sisi Allah antara orang ini sama orang yang kebalikan dari itu. Orang yang kita katakan bodoh, IQ-nya rendah, ya, kalau disampaikan 1-2 kali itu belum paham, masih bertanya, mada ustaz, gitu kan? Ain ustaz, ulangi ustaz, ya. Ada perbedaan di sisi Allah. Orang yang bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang alim, itu semuanya berkat taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mudah bagi dia untuk mencabut sesuatu yang paling berharga yang kita miliki sekarang, yaitu iman. Ya, dengan mudahnya Allah bisa mencabut itu. Hari ini beriman, besok sudah murtad saja. Hari ini taat, besok sudah bermaksiat saja. Sebagaimana Allah mudah untuk mencabut itu, mudah juga dan sanggup juga Allah tabaraka wa taala untuk mencabut dengan apa kita bisa beriman. Dengan apa kita bisa beriman? Dengan ilmu. Dengan mudah juga Allah bisa mencabut itu. Ya. Dengan mudah orang yang tadinya ya, bagus, kuat hafalannya, tiba-tiba ya, menjadi orang yang linglung, bingung, hafalannya semuanya tumpah, hilang. Ya. Betapa banyak ini terjadi pada para muhaddis, ahli hadis, para ulama dulu. Ya. Yang disebut sebagai ar-rawil mukhtalid, misalnya. Ya. Rawi yang mukhtalid. Rawi mukhtalid ini adalah hadis dia itu sudah bercampur-campur, ingatan dia sudah tidak kuat lagi, sudah tidak pas lagi, ya, sudah berbalik-balik. Innamal a'malu binniyat menjadi innamal niyatu bil a'mal, ya, sudah terbalik-balik. Sebabnya kenapa? Sebabnya sudah masuk ke waktu tua, sudah jadi pikun, atau mungkin andalan ilmu dia, buku yang selama ini dia jaga tiba-tiba terbakar. Itu cara Allah untuk menarik ilmunya. Ya. Atau mungkin ya, tiba-tiba jadi gila. Boleh jadi. Ya. Itu cara-cara Allah untuk mengambil ilmu seseorang, atau dengan misalnya melakukan Allah jadikan dia sesat melakukan maksiat-maksiat sehingga ilmu yang selama ini yang merupakan cahaya Allah itu mulai perlahan luntur. Bahkan dalam ilmu hadis diperdebatkan rawi mukhtalid, ini hukum hadis mereka apa? Yang diriwayatkan sebelum dia ikhtilaf, sebelum dia mukhtalid itu diterima. Tapi ketika dia meriwayatkan hadis setelah dia linglung pikun seperti itu, maka tidak bisa diterima lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya bisa melakukan itu. Maka di antara bentuk ya kesungguhan kita dalam mencari ilmu adalah kita bersungguh-sungguh dalam menghafal, memahami pelajaran, membaca, mengkaji, juga niat kita perlu ditata. Ya. Hendaklah niat mencari ilmu itu karena Allah tabaraka wa taala. Segala sesuatu yang karena Allah itu akan berkesinambungan, akan kekal. Enggak akan jatuh di tengah jalan. Enggak bakal putus di tengah jalan. Kalau seandainya dari awal dia betul-betul murnikan niatnya hanya Allah tabaraka wa taala, sembari dia meminta kepada Allah terus diberi pertolongan, kemudahan dan taufik untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Tanpa ini, sebagaimana yang tadi kita katakan, ya, tidak ada bedanya antara orang pintar sama tidak pintar. Ya. Tidak ada bedanya orangnya kesungguhannya maksimal sama kesungguhannya cuma 80%, enggak ada beda. Semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qila, juga sebagaimana yang disebutkan, wala budda dunna syahdi min ibarin nahli, ya, dalam sebuah pepatah disebutkan, dan untuk mendapatkan madu itu harus kena sengat lebah terlebih dahulu, ya. Meskipun ada juga orang yang terlalu berhati-hati dapat dia dua jeregan madu tanpa disengat lebah dengan cara dia, misalnya ada juga, tetapi ini hukum umumnya. Tanpa tersengat lebah, kita tidak akan bisa memanen madu. Karena madu itu dikerumuni oleh lebah. Apalagi kalau seandainya madu hutan liar, madu lebah liar, yang sengatannya itu lebih menyakitkan lagi, yang mereka lebih ganas lagi dibandingkan madu lebah ternak. Ya. Kita manjat, apalagi tanpa pengaman, tidak mungkin orang tidak disengat. Ya, hampir tidak mungkin tidak disengat oleh lebah untuk mendapatkan madu tadi. Walakun dadu nasyahi min ibarin nahli, untuk memanen madu itu pasti harus melalui sengatan-sengatan lebah. Wa kama qila, sebagaimana dikatakan juga, la tahsabil majda tamran anta akilu la tablughul majda hatta tal'aqa as-sabira. Jangan kira kamu bisa mendapatkan kemuliaan. Ya, jangan kira kemuliaan, ya, kedudukan tinggi itu adalah kurma yang kamu makan. Dengan mudahnya kita makan kurma, lalu dengan mudahnya kita dapat merasakan manisnya kurma tersebut. La tablughul majda hatta tal'aqa as-sabira. Sesungguhnya kamu tidak akan, ya, mendapatkan sebuah kemuliaan, tidak akan memperoleh sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sampai kamu mengenyam as-sabir. As-sabir itu adalah buah yang rasanya pahit. Ya. Tidak bisa kita mengenyam sesuatu yang enak tanpa melewati masa-masa yang sulit. Sebagaimana pepatah Indonesia mengatakan apa? Berenang-renang, yang berenang-renang ke tepian, apa sebelumnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang intelektual Yunani, dia mengatakan al-fadha'il, ya, sama ar-radha'il. Ar-radha'il itu adalah manis di awal, pahit di akhir. Sedangkan al-fadha'il, kemuliaan, sesuatu yang baik, itu adalah pahit di awal, manis di kemudian. Dalam patah Arab yang lain dikatakan وَمَنْ لَذَّتُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ, tidak ada kelezatan ya kecuali setelah bersusah payah, setelah keletihan. Imam Syafi'i juga mengatakan ya وَمَنْ لَمْ يَدُمْ مُرَّ تَعَلُّ إِسَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ تُولَ حَيَاتِهِ. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya, tidak mau mengenyam pahitnya menuntut ilmu, maka dia mengenyam kejahilannya sepanjang masa. Mau tidak mau seperti itu. Pilih antara dua. Mau mengenyam pahitnya menuntut ilmu yang nanti di akhirnya ada manisnya yang tidak terhingga untuk waktu yang sangat panjang, atau mau merasakan manisnya hidup disertai dengan merasakan kebodohan sepanjang hidup pula. Kita pilih ya. Kalau mau memilih jalan yang pertama, tidak bisa mengambil manis langsung tanpa melewati yang pahit, tanpa bersusah-susah terlebih dahulu. Wa qala Syafi'i, Ibnu Jamah juga menyebutkan salah satu perkataan Imam Syafi'i yang lain. Beliau mengatakan haqqun 'ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istikthar min ilmi. Sudah sepatutnya bagi setiap penuntut ilmu untuk mengerahkan usaha yang maksimal. Dalam apa? Dalam meningkatkan keilmuannya, memperbanyak ilmunya. Dan cukuplah sebagai penunjuk betapa mulianya ilmu tersebut, bahwa Allah memerintahkan Nabi kita untuk meminta tambah ilmu. Dan tidak ada perintah Allah selain itu, yang mana isi perintah itu adalah tambahkanlah. Tidak ada. Tidak ada perintah lain selain ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak ada ya Allah tambahkanlah kepadaku harta, tambahkanlah kepadaku umur, tambahkanlah kepadaku kenikmatan dunia. Tidak ada. Satu-satunya perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar dia meminta kepadanya untuk meminta tambahan sesuatu, melainkan meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Kemudian kelanjutan perkataan Imam Syafi'i, wasabru ala kulli 'aridin duna talabi. Juga hendaknya sepatutnya setiap penuntut ilmu bersabar atas setiap rintangan yang dia hadapi dalam menuntut ilmu. Mentalnya harus betul-betul kuat. Sudah jelas-jelas kita berada di atas jalan mulia. Kita memilih jalan pewaris para nabi. Kita beribadah, dan di antara ibadah yang sangat agung adalah ilmu. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang diinginkan diridhai oleh Allah kecuali dengan ilmu? Karena agungnya ibadah ini tentu banyak rintangan-rintangan yang akan kita jumpai di jalan. Wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wa istinbatan. Mengikhlaskan niat untuk Allah tabaraka wa ta'ala di dalam menuntut ilmu, nassan, baik secara tekstual, wa istinbatan, atau secara konteks. وَالرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَوْنِ عَلَيْهِ. Dan juga berharap kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya dalam menuntut ilmu. Ini perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Doa itu merupakan silah, merupakan apa namanya itu, senjata bagi setiap mukmin. Ya, kalau karena pertolongan Allah, kita tidak akan sholat maghrib tadi. Itu bukan semata-mata karena kita ini ya pengen gitu. Tidak semata-mata karena kita pengen, tapi juga kehendak kita tadi itu ya disetujui oleh Allah, lalu Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ya akhirnya saya mau sholat maghrib nih, karena ini saya, kata si fulan, baik ya, Allah beri dia tahu apa yang dia inginkan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kan Allah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah niscaya kita di kuasa, la haula wa illa billah, tidak ada daya kita dan kemudahan taufik dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan Ar-Rabi. Setelah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i tentang apa tadi? Tentang betul-betul memaksimalkan usaha. Maksimalkan ya, usaha maksimal. Artinya tidak cukup 80% tapi 100% kita kerahkan untuk ilmu. Ya. Yang senang disebutkan untuk mempelajari bahasa Arab harus dengan usaha yang maksimal ya, dalam menambah ilmu kita, dan juga bersabar atas setiap perintangan, dan juga mengikhlaskan niat untuk Allah SWT, meminta pertolongan dari Allah. Apa kata Rabi? Ya, apa kata Rabi dalam rangka mengomentari perkataan Imam Syafi'i tersebut? Lam arasyafi'iyya radhiyallahu anhu akilan binaharin wala na'iman bilailin lishalihi bittasnif. Tidak pernah saya melihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu makan di waktu siang atau tidur di waktu malam, itu dikarenakan kesibukan beliau dalam menulis. Akhirnya diwariskan oleh beliau tulisan-tulisan beliau yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, bahkan buku induk dalam usul fikih itu adalah buku beliau, kita Ar-Risalah. Ya, sehingga beliau dianggap sebagai pencetus ilmu usul fikih. Ilmu yang membutuhkan nalar yang tinggi, ya, kecerdasan yang maksimal. Pencetusnya adalah Imam Syafi'i dengan bukunya Ar-Risalah. Ya. Belum lagi perkataan-perkataan beliau dalam bidang fikih, bahkan di dalam bidang sampai-sampai dikumpulkan lalu dijadikan hadis-hadis yang beliau riwayatkan menjadi musnad, ya, musnad Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Belum lagi kita mengumum dan lain sebagainya. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Asy-Syafi'i? Sebagaimana di antara sahabat yang paling terkenal hampir-hampir tidak mengenalinya dari awam kaum muslimin, ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Begitu juga hampir-hampir tidak ada yang tidak mengenali Asy-Syafi'i. Malik, ya, Abu Hanifah. Kalau Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad boleh jadi tidak lebih dikenal dibandingkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Kata beliau, lam ara syafi'iyya akilan binahar wala na'iman bilail. Tidak pernah saya lihat beliau itu makan pada waktu siang, berpuasa terus. Demi apa? Demi sibuk dengan ilmu. Tidak pernah tidur pada malam hari dengan ibadah dan menulis. Ya. Sama seperti yang kita saksikan dari guru-guru kita, kadang terheran-heran. Ini beliau sama kita ini sampai sekian, lalu langsung beliau lalu lagi kajian lagi sama kita dan sebagainya. Ini cukupkah waktu di malam hari itu untuk menulis sebanyak ini? Belum lagi musnubal kita pasti sebagian malam itu diisi dengan ibadah, baca Quran, qiyamul lail. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menspesial sebagian makhluknya dari sebagian yang kita memiliki waktu yang sama, tapi keberkahan dan taufik dari Allah itu berbeda-beda dari setiap orang. Ana diberi taufik, antum diberi taufik, tapi taufik yang Allah berikan kepada ana berbeda dengan yang diberikan kepada antum, berbeda dengan yang diberikan kepada taufik tidak mungkin sama taufik yang Allah berikan penulis rahimahullah. Fala yu'ayyam, jangan menyebabkan diri keluar. Apa kata penulis rahimahullah? Nasihat dari ibu tas'amu wa tamalla. Ya. Kaila tas'ama wa tamalla. Supaya juga tidak cepat jenuh dan bosan. Ya. Supaya tidak jenuh. Sebagaimana orang dia beribadah tidak konsisten. Seperti kita membawa motor, ya, baru belum dipanaskan pagi-pagi keluar dengan lari kencang. Tidak bisa. Ya. Kuda saja kalau kita mau menunggu sampai otot enak, tidak gampang. Man ramal ilma jumlatan, kata punya sekali keluar sekali tidak bisa gitu. Misalkan berlebihan dirinya, dia akan cepat jemu dan bosan. Ya, malam ini lagi semangatnya terbangun jam 3 ini sebelum saya baca buku untuk dapat uji surat. Tidak pernah. Mau besoknya tidak bangun, tahun kemudian baru bangun lagi misalnya. Tapi kalau orang yang terbiasa sikit-sikit ya, sesuai kemampuan dia, dia akan mudah, lebih mudah untuk istiqamah, lebih sulit bagi dia untuk jemu dan bosan. Farubbama nafarat nufratan la yumkinuhu tadaruha, boleh jadi rasakan di akhirnya dia sulit lagi untuk kembali, ya, sulit lagi untuk kembali menghafal, memaksakan diri. Itu aja bisa menghafal dua dalam satu hari, setengah juz dalam satu hari, masa aneh tidak bisa gitu, paksakan satu hari itu, akhirnya ya, sakit kepala, dibawa ke rumah sakit. Kita dulu di pondok kalau masa hujan ini pernah ya, beberapa itu yang diantar ke sakit karena betul-betul memaksakan diri, ya. Dan ada sekali dulu besok pulang dari rumah sakit gitu lagi. Apa namanya, sadar orang sekeliling dia, akhirnya sampai pingsan lagi, bawa botong lagi ke rumah sakit. Nah, boleh ada orang yang setelah berlelah-lelah seperti itu memaksakan diri, boleh jadi suka lagi melakukan itu dan untuk kembali. Aduh, ya, tidak mau saya sampai seperti ini, sampai sakit seperti ini, akhirnya trauma besoknya tidak mau bersungguh-sungguh. Eh, setiap sesuatu dijalankan dengan biasa sajalah. Ya. Bal yakunu amruhu fi dzalika qasdan wa kullu insanin absalu bi nafsi. Tapi segala perkara dia lakukan qasdan. Maksud sederhana. Ya. Tidak terlalu memaksakan diri dan tidak juga terlalu bersantai-santai. Ya. Yang jelas pasang target. Kita atur diri kita dengan baik, dan setiap manusia absharu bi nafsi, itu lebih paham dengan dirinya sendiri. Boleh jadi ada orang yang kuat 5 jam ya belajar satu harinya, boleh jadi ada yang kuat 10 jam, ada juga yang lebih kuat melebihi itu, ada juga yang kuatnya cuma kurang dari 5 jam tadi. Dia lebih paham dengan dirinya sendiri. Ada orang yang kuat menghafal pagi-pagi, ya. Ada yang tidak kuat. Ya. Kalau tidak olahraga dulu pagi hari itu atau bawa tidur lagi. Ada orang yang kuat menghafal malam-malam, ada yang jam 9 sudah ngantuk dia, tidak bangun kecuali menjelang subuh. Berbeda-beda setiap orang, maka kita ya, kita lebih paham diri kita, lalu kita atur jadwal kita sebagaimana nasihat-nasihat para ulama. Nasihat-nasihat kita